wangi tangling selirane ugi lemo. ya lagi dolanan. Aku melu ya, Cong ya. Ah, mau cawe itu kok melu-melu apa kok iso? Dolanan apa, Cong? Wih, naik keran. Mbak Jo naik keran, no. Pasaran deh, ya. Ah, ya lucu, wong anak kok di kon pasaran. Wis gini, weh, kodoh-kodoh bedean bae ya. Ya, jadi ya. Ya, jadi ya. Ya, wis gue disik. Dina Minggu Anggu yang guyu. Yo rame meme kasur ini gampang serti mesu susur mbako saiki ra isa susur mbako kopis mentah tahu goreng rengkek-rengkek kena aku kula nuwun nuwun mbah angel aku ra isa akalan to be ra isa coba kemen ganti. Aku disik ya. Iya, tebus lagi. Ya, terus nih. Meja kursi sirah ngelu isa. Luwe tenang. Ayo. Nantang padu isa. Saiki dupe menang. Nanggam utang. Nah, saiki kowe saiki. Tang tang. Tanggal piro? Rada gempi, terus nadung. Ki, pipa londo. Ayo, Bu. Deratuan memetra kowe. Wani mati. Apa ya? Tikus piti. Wah. Iki aman. Hilang mabur. Bun, bun. Kamu mah. Bun, bernas kapan? Ah, lu apa kowe tegese? Bubur panas. Ah, kowe orang-orangan bubur panas. Pikirin. watu ora entek sak cetek. Jaman batu wong urip buta watu. Roti enak, roti watu, watu murah, watu legi. Roti enak, roti watu, watu murah, watu lagu iki tak kirim go sliramu muga dadi tombo kangen ing atimu lagu iki minangka tondo tresno ora mingsro ning kinanten ati sepyo apa lali dek semono lungo jejer ngisor nongko keguyonan pari geno tondo tresno. Terima kasih. sepisa kudu pinggul bali lagi kerosonya hati kudu pinggul bali lagi kerosonya hati sun sun sun sun di sun lambene sanadyan iku sepisa bae tanggung rasane thank you. mana emana yuang di sing loro yuang pancen kulit kedang keranjingan jaman tresno nyalu edaling janji ngambet terus dilele janji merengut tayuang tambah patut tayuang janji nesu mung tambah ayu ning nong ning tunga saiki beto tenan ning nong ning tung yen kepleset kulit gedang ning nong ning tung anggeta ora karuan yayaan jelalatan ripati kanyawang dalan ning nong ning tunga saiki beto temen ning nong ning tung yen teko mesti srengen ning nong ning tung yen kene golek alam tak mesu ben marem nanging mung dianggep tembem. Thank you.